macet, jalanan macet, cet macet, cet macet, jalanan macet, cet macet, cet macet, jalanan macet. Jalan macet padahal lagi kepepet, mana lagi sakit perutku jadinya aku macet. Banyak angkot berhenti sembarangan, emang monyet. Udah tahu lampu merah ngelakson dasar kampret. Pagi-pagi banyak orang pergi ke kantor pakai angkot, mobil, bis, ojek dan juga motor. Kalau jalan kaki nanti takut bajuku kotor, kena polusi asap kendaraan bermotor. Lampu merahnya kok lama banget, bisa nongkrong dulu ngerokok minum teh hangat. Santu di setopan karena di rumah kagak sempat. Aduh sialan, hidung gua mampet. Udah tunggu sekitar 30 menitan, tapi kenapa masih juga belum